بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة حفظكم الله، الحمد لله puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran membahas kitab At-Ta'liqat Al-Athariyah 'ala Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, ini pertemuan yang keempat, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang apa itu musnad, muttasil, musalsal, aziz dan masyhur. Ya, kemarin kita telah jelaskan ya, sampai pada pembahasan masyhur kita sebutkan bahwa ada masyhur ghairul istilahi. Ya, masyhur baina ahli hadis khassah, masyhur baina ahli hadis wal ulama wal awam dan seterusnya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang al mu'an'an. Al mu'an'an ya, ini adalah hadis yang dibawakan atau di dalam sanadnya ya, rawinya menggunakan lafaz an, dari ya. Jadi dia tidak menyebutkan secara sharih dengan kata haddatsana atau dengan sami'tu, tapi dengan an, dari si fulan. Maka kalau seorang rawi menyampaikan riwayatnya dengan an dan dia tidaklah dikenal sebagai rawi yang mudallis, maka tidak menjadi masalah. Ya. Dia menjadi masalah ketika dia adalah seorang mudallis. Seorang mudallis kemudian menyampaikan hadis dengan an. Mudallis itu seorang rawi yang menyembunyikan aib dalam periwayatannya. Ya, menyembunyikan aib dalam periwayatannya. Aslinya dia tidak mendengar langsung dari rawi tersebut, tapi dia kesankan seolah dia mendengar langsung dari ya rawi tersebut. Ya. Jadi kalau mu'an'an, mu'an'an ini asalnya netral dia, netral. Ya, tidak masuk kepada pembahasan hadis yang lemah dan tidak juga masuk dalam pembahasan hadis yang dhaif. Hanya saja ya, kalau yang meriwayatkan hadis dengan mu'an'an ini adalah seorang mudallis, maka ya riwayatnya tertolak. Riwayatnya ditolak. Baik. Qala an-nazimu rahimahullahu taala: mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Jadi dalam satu bait, dalam bait syair ini ada dua jenis hadis yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama, mu'an'anun. Ya, mu'an'an itu seperti dari Sa'id dari Karam. Ya, jadi ini mu'an'an ya. Jadi penyampaian riwayat dengan lafaz an, dari Sa'id an Sa'id an Karam. Qala wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Kemudian mubham, ya ini ada seorang rawi yang tidak disebut namanya di dalam periwayatan. Ya. Ini mubham. Nanti kita akan jelaskan satu persatu ya. Baik. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ya apa yang disampaikan oleh beliau ini ya mu'an'an. Beliau hanya ingin menjelaskan mu'an'an. Ya, mu'an'an ini riwayat yang disampaikan dengan lafaz an, netral dia. Nah, tapi di sini ternyata bait ini dikoreksi oleh Syekh Abdul Sattar Abu Ghuddah. Kata Syekh Ali Hasan di sini qultu istadraka Asy-Syaikhu Abdul Sattar ala nadhim hadza aidon. Syekh Abdul Sattar ya mengoreksi Al-Imam Al-Baiquni pada bait nazam ini. Beliau mengatakan mu'an'anun mu'an'anul mudallisina an karam. Ya, riwayat mu'an'an mudallis para mudallis dari karam. Ini beliau mengisyaratkan pada pembahasan an-anahnya seorang mudallis. Ini seorang mudallis menyampaikan hadis dengan an. Nah, ini baru menjadi masalah. Kalau dia tidak bukan seorang mudallis, maka tidak ada masalah dengan penyampaian riwayat dengan lafaz an. Ya, jadi ya dua-duanya benar sih sebenarnya. Syekh Al-Imam Al-Baiquni, ya beliau mungkin ya ingin menjelaskan bahwa yang namanya mu'an-an itu riwayat dengan an saja. Tapi Syekh Abdul Sattar Abu Qudah mungkin berpendapat nah, kalau gitu nggak ada kurang faedahnya. Ngapain? Kita orang juga udah tahu bahwa kalau pakai an itu namanya mu'an-an. Ya, tapi yang perlu ditekankan di sini adalah mu'an-annya mudallis. Nah, ini baru jadi masalah. Kalau mu'an-annya mudallis baru jadi masalah. Kalau mu'an-an saja nggak jadi masalah. Ya. Tapi Allah Ta'ala kalau saya lihat sepertinya Al-Imam Baiquni ini memang tidak ingin menjelaskan tentang mudallis. Karena nanti ada bagiannya sendiri. Tadlis itu ada nanti. Ya, di bait syair yang ke-18. Wa ma ata mudallasan atau mudallisan nau'ani. Nah, ini baru dibahas tentang mudallis. Baik, al-muhim ya, di sini dikoreksi oleh beliau mu'an anul mudallisina an karam wa mubhabun ma fihi rawin lam yusam. Adapun lafaz mubhamnya enggak diubah sama beliau. Baik syair tentang mubhamnya enggak diubah sama tidak dikoreksi sama Syekh Abdul Sattar. Baik. Jadi intinya mu'an'an ini adalah riwayat dengan menggunakan lafaz an. Kalau dia diucapkan oleh seorang mudallis, maka muncul masalah. Ya, muncul masalah. Kalau yang meriwayatkan dengan an mudallis, sebagian ulama tidak menerima periwayatannya. Karena ada kemungkinan ya dia menyembunyikan sebuah aib dalam periwayatannya tersebut. Qala waqad alhaqa ba'du ahli al-in ya al-mu'annan wa huwa an yaqula haddatsana fulan anna fulan qala. Sebagian ulama mengikut sertakan mu'annan. Ya, mengikut sertakan mu'annan. Jadi mu'annan dengan mu'an'an ini sama kata sebagian para ulama. Ya, kalau mu'an'an itu riwayat dengan menggunakan an. Kalau mu'annan, ya ini seorang rawi mengatakan haddatsana fulan anna fulan menggunakan lafaz anna fulan. Baik, ini perbedaan mu'an'an dengan mu'annan, tapi sama saja. Mau pakai mu'an'an atau mu'annan sama saja, ya. Dia bermasalah ketika yang mengucapkannya adalah seorang rawi yang mudallis. Kalau rawinya bukan mudallis, maka tidak menjadi permasalahan. Baik. Kemudian kata beliau, ya. Ini kata beliau wahwa an yaqula, kata beliau qad alhaqa ba'du al ahlul ilm al mu'annan wahwa an yaqula haddatsana fulan anna fulanan qala bil mu'annan. Sebagian ulama yang mengikut sertakan pembahasan mu'annan dengan mu'an'an. Fahuwa akhidun hukmahu sawa'an bisawa. Kata mereka, hukum mu'annan sama dengan hukum mu'an'an. Sama persis dengan hukum mu'an'an. Mu'an'annya sendiri kata beliau, al-mu'an'anu huwa al-hadithu alladhi yaqulu fihi rawin wahidun من رواته أو أكثر عن فلان عن فلان. معنأً kata beliau adalah hadis yang di dalam sanadnya ada seorang rawi ya, atau lebih dari rawi-rawi hadis tersebut mengatakan an fulan an fulan. Ya, jadi dia mengatakan an fulan an fulan. Wa dzakara Nadim mithalan sari'an faqala an karam. Dan di sini Nadim menyebutkan contoh ya, contoh dengan contoh apa sederhana, contoh yang sederhana dengan mengatakan an karam. Baik, kemudian kata beliau fa in kana rawi mudallisan wa lam yusarrih bit tahdits aw sima' fal haditsu mardud. Nah, ini muncul masalahnya. Ya. Tadi kita sudah katakan sebenarnya mu'an'an atau mu'annan ini netral dia. Dia muncul masalah ketika ada seorang rawi yang mudallis lalu dia tidak secara sharih, tidak secara jelas ya, dia mengatakan atau dia mengungkapkan dengan tahdits, haddatsana. Dia tidak mengucapkan haddatsana awis sama, atau dia tidak mengatakan sami'tu. Ada seorang mudallis, rawi yang mudallis, kemudian dia mengatakan, dia tidak menyampaikan hadisnya dengan lafad haddatsani atau dengan lafad sami'tu. Ini baru muncul sebuah masalah. Ya, kalau dia semua rawinya enggak ada yang mudallis, enggak jadi masalah, tapi dia muncul masalah ketika rawinya itu menjadi apa? Salah satu rawinya itu adalah seorang mudallis. Fal haditsu mardud, maka hadisnya tertolak. Hadisnya tertolak. Kalau yang menyampaikan an tadi adalah seorang rawi yang mudallis, maka hadisnya tertolak. Wa in kana thiqatan sabtan lam yuhad alaihi tadlis fa huwa maqbul. Kalau yang mengucapkan an tadi, walaupun dia tidak menyampaikan hadisnya dengan lafaz haddatsani atau sami'tu, namun dia adalah seorang rawi yang thiqah sabat, lam yuhad alaihi tadlis ya, dan dia tidak dikenal melakukan tahdits, fa huwa maqbul, maka riwayatnya diterima. Jadi riwayat an-anahnya rawi yang bukan mudallis diterima. Ya, jadi dia mulai menjadi masalah ketika yang melakukan an-anah tadi seorang rawi yang mudallis. Ya. Aw idza jaa bisama' tasrihun min ar-riwayatin ukhra lil hadits ya, lil hadits nafsihi. Kemudian kalau dia misalnya rawi yang mudallis tadi menyampaikan hadisnya dengan an-anah pada sebuah riwayat, tapi pada riwayat yang lain ya, dia dengan jelas mengucapkan haddatsani atau sami'tu, maka riwayat yang ada an-anahnya enggak jadi masalah. Kenapa? Karena diterangkan oleh riwayat yang lain. Jadi an-anah itu menjadi masalah ketika seorang rawi yang mudallis meriwayatkan dengan an-anah, kemudian tidak ada riwayat lain yang menunjukkan bahwa dia mendengar langsung. Ya, kalau ada riwayat lain yang dia menunjukkan bahwa dia mendengar langsung, misalnya dalam satu riwayat dia menggunakan lafaz an, ya, an fulan an fulan, tapi di riwayat yang lain dia mengatakan sami'tu fulan yaqul kada wa kada. Ya. Maka an-anahnya teranggap tadi. Kenapa? Karena ada riwayat yang lain. Di riwayat yang lain dia menyebutkan dengan jelas bahwa dia mendengar hadisnya. Bukan hanya sekedar menggunakan lafaz an. Baik. Wa tadlisu huwa ikhfa'ul aib. Yang namanya tadlis itu adalah menyembunyikan aib. Nanti insyaallah ada pembahasan yang lebih detail tentang masalah at-tadlis. Cuma ini saya ingin berikan contoh. Ah, lupa kasih ke santri ya di Facebook. Ini ada hadis mu'an'an yang sahih dan hadis mu'an'an yang dhaif. Ini insyaallah saya kirimkan ke Mas Hashim, nanti tolong dibagikan di grup ya. Ada mu'an'an yang sahih dan mu'an'an yang do'if. Ya, berkata Imam Muslim dalam sahihnya, haddathana Qutaibah bin Sa'id qala haddathana Abdul Aziz yakni Ad-Darwardi anil ala an abihi an abi Hurairah. Anil ala an abihi an abi Hurairah. Qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Ya, di sini Imam Muslim menyampaikan ya, menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Beliau mengatakan, menceritakan kepada kami Abdul Aziz, yakni Abdul Aziz Darwardi. Qala anil ala an abihi an abi Hurairah. Lihat, riwayatnya disampaikan dengan an. Anil ala an abihi an abi Hurairah. Maka di sini nggak jadi masalah. Kenapa? Karena rawi-rawi yang disebutkan dalam sanadnya tidak ada seorang pun yang mudallis. Yang menggunakan lafaz an di sini, ya, mulai dari Abdul Aziz Ad-Darawardi, kemudian dari Al-Ala, kemudian dari bapaknya, tidak ada yang mudallis. Sehingga anaknya tidak menjadi, tidak dipermasalahkan. Berbeda dengan contoh yang kedua, ya, dalam Sunan Abu Dawud disebutkan, ya, Imam Abu Dawud meriwayatkan, qala haddatsana Ubaidullah ibn Umar, qala haddatsana Abdul A'la, qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq an Nafi' an ibni Umar. Ya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam labada ra'sahu bil asal. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membasahi rambutnya dengan madu. Ya. Nah, di sini ada satu masalah. Muhammad bin Ishaq dikenal sebagai rawi mudallis. Dan dalam hadis ini beliau menyampaikan hadisnya dengan lafaz an. Haddatsana Muhammad bin Ishaq qala an Nafi'. An Nafi', dia mengatakan an Nafi'. Nah, ini baru muncul satu permasalahan. Kenapa? Karena ada seorang mudallis yang menyampaikan an-anah. Ada an-anahnya mudallis. Kalau yang pertama tadi, riwayat Muslim, ya, tidak menjadi permasalahan. Kenapa? Karena rawi-rawinya tidak ada yang mudallis. Maka rawi yang meriwayatkan dengan an-anah atau riwayat dengan an-anah ini menjadi masalah ketika yang meriwayatkan dengan an-anah adalah seorang rawi yang mudallis. Taib. Qala fa'idatun, fa'idah kata beliau. Ishtaratal imamul Bukhari wa syekhuhu ibnul Madini wa ba'du a'immatil hadith thubuta mulaqatul rawi amman rawahu anhu bil an-anah. Al-imam al-Bukhari dan guru beliau, al-imam ibnul Madini, yani Ali ibn Madini, Ali ibn Madini, dan sebagian para ulama, para imam-imam hadis, mereka mempersyaratkan, ya, bahwa mempersyaratkan sang rawi harus benar-benar bertemu dengan rawi yang dia ambil riwayatnya dengan an-anah. Ini syaratnya Sahih Al-Bukhari, ya. Thubutul liqa. Thubutul liqa itu artinya memang harus dipastikan betul rawi yang mengambil hadis, yang menyampaikan hadis dari gurunya dengan lafaz an-anah, memang harus benar-benar bertemu, harus dipastikan. Amma mu'adzamul a'immah wabil akhas al-imam Muslim faqad iktafau bi thubuti kaunihima fi asrin wahid. Adapun mayoritas para imam, ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Adapun mayoritas para imam, terlebih khusus imam Muslim, maka mereka mencukupkan dengan thubutu kaunihima fi asrin wahid, dengan, ya, dipastikan mereka berdua berada pada satu masa. Ini perbedaan antara Al-Bukhari dan Muslim. Kalau Al-Bukhari, seorang rawi itu harus dipastikan dia benar-benar bertemu dengan gurunya. Kalau Al-Imam Muslim mencukupkan, kalau lihat satu zaman, ya sudah, insya Allah ketemu. Ya, kalau Al-Imam Al-Bukhari harus benar-benar dipastikan si fulan ini ketemu dengan gurunya, dengan orang yang menjadi sumber dia mengambil hadis, itu benar-benar ketemu. Ya, para ulama nyebutnya apa? Thubutul liqa. Thubut al-liqa. Jadi benar-benar dia bertemu. Ya. Adapun al-imam Muslim, ya, cukup mereka berada fi asrin wahid. Ya, satu masa. Ma'a imkaniyatil liqa, disertai dengan, ya, kemungkinan mereka bisa bertemu. Ya, jadi mereka satu masa dan mungkin bisa bertemu. Ada kemungkinan mereka bisa bertemu. Ini sudah cukup. Ya. وإن لم يثبت في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها. Walaupun menurut Imam Muslim, walaupun tidak dipastikan atau tidak didapatkan kabar yang memastikan bahwa keduanya pernah berkumpul atau saling berbicara. Ya. Jadi kalau kalau Imam Muslim, yang penting dia antara rawi ini semasa dan ada kemungkinannya mereka bisa bertemu. Cukup kata Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari nggak cukup satu masa, harus benar-benar dipastikan mereka saling bertemu. Makanya kalau kita lihat ya, para ulama mengatakan dari sisi kesahihan sahih Bukhari itu ya lebih sahih daripada sahih Muslim. Kenapa? Karena syaratnya lebih ketat. Karena syaratnya lebih ketat. Kalau al-Imam Muslim ya hanya mempersyaratkan imkanul liqa. Imkan al-liqa. Jadi rawi-rawinya dikemungkinkan bertemu. Kalau al-Imam Bukhari thubutul liqa. Ya, dipastikan bahwa mereka memang pernah bertemu. Ya. Kemudian al-Imam Muslim naqala ittifaq ala dzalika al-Imam Muslim nafsuhu kama fi muqaddimati sahihih. Ya. Dan al-Imam Muslim menukilkan kesepakatan. Ya, bahwa cukup imkanul liqa saja. Sebagaimana yang beliau sampaikan dalam muqaddimah sahihnya. Ya, kalau jadi kalau baca Sahih Muslim itu di awalnya itu ada mukaddimah ya yang diberikan oleh Imam Muslim tentang bagaimana metode beliau dalam mensahihkan hadis. Hanya saya sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa Al-Imam Al-Bukhari demikian juga Al-Imam Ali Al-Madini mereka tidak mencukupkan diri dengan imkanul liqa. Harus apa? Thubutul liqa. Kemudian kata beliau di halaman selanjutnya, qala wa amthilatul mu'an'an min ghairi tadlis kathirun jiddan fi kutubis sunnah wa hiya maqbulatun bi syarti sabiq. Adapun contoh mu'an'an yang tidak memiliki tadlis ini banyak sekali dalam kitab-kitab as-sunnah dan ya hadisnya diterima dengan syarat yang telah kita sebutkan sebelum ini. Ya, jadi rawinya adlun dhabitun an mithlihi, kemudian sanadnya bersambung, tidak syad, tidak mu'al. Ya. Maka diterima. Wa amma amthilatu mu'an'an al-mudallisin fasata'ti insyaallah. Ya, adapun amthilah contoh-contoh mu'an'an, mu'an'annya yang dilakukan oleh mudallis maka akan datang insyaallah. Ya. Dilihat di halaman 44 sampai 48. Tapi wallah alam, cetakan saya di halaman 34. 34 sampai halaman 38. Ya. Faraji'ha, maka silakan Anda merujuk pembahasan tersebut atau halaman tersebut. Ya. Jadi nanti insyaallah ada. Makanya saya lebih cenderung tidak perlu diubah. Tidak perlu diubah bait syairnya karena memang sepertinya Imam Al-Baiquni rahimahullah hanya ingin menjelaskan ada yang namanya mu'an'an. Ini periwayatan yang menggunakan lafaz an'anah. Kenapa? Karena beliau akan jelaskan tentang mudallis. Ya, kapan? Nanti setelah ini. Nah, ada penjelasannya tentang mudallis atau mudallas. Ya, hadisnya hadis mudallas. Kata beliau kemudian qala al-mudallis bi kasri lam al-musyaddadah huwa rawi idza haddatha yudallisu fi tahdithihi bi naw'in min anwa' at-tadlis allati sawfa tamurru ma'ana insyaallah. Nah kan? Buktinya apa? Dijelaskan nanti ya. Makanya beliau enggak jelaskan enggak berbicara tentang tadlis ya. Nanti ada saatnya. Kata beliau al-mudallis dengan dikasrahkan lamnya dan ditasydid mudallis, ini seorang rawi yang apabila dia menyampaikan hadis, dia melakukan tadlis, menyembunyikan aib fi tahdithihi, dalam menyampaikan hadisnya. Ketika dia menyampaikan hadis, dia menyembunyikan aib. Binau'in min anwa'it tadlis, ya, melalui salah satu metode dari metode-metode tadlis. Ada beberapa macam metode tadlis. ya, misalnya dia menyembunyikan seorang rawi yang memperantarai dia, ya, dengan gurunya tadi, dia sembunyikan, atau dia mensifati gurunya dengan sifat yang tidak dikenal oleh publik, ya, dan masih banyak lagi, dan ada beberapa lagi metode tadlis. Baik, ya, al-muhim di sini yang kita inginkan adalah kita tahu bahwa di sana ada mu'an'an, ada hadis yang namanya mu'an'an, ya, yang diriwayatkan, ini yani yang diriwayatkan dengan lafadz an, dan diikutkan, diikut sertakan dengan mu'an'an, mu'annan, yakni rawi menyampaikan hadis dengan lafadz anna, ya. Kemudian juga mu'an'an atau mu'annan tidak menjadi suatu permasalahan, melainkan ketika yang melakukannya adalah seorang mudallis. Kalau bukan rawi yang mudallis, maka tidak menjadi permasalahan. Nah, ini inti dari pembahasan tentang mu'an'an. Kita kembali ke bait syairnya. Qala wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Dan yang namanya mubham adalah, ya, yang di dalamnya ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya siapa. Ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya siapa. Taib. Qala al-mubhamu huwa man lam yattadih ismuhu. Ya, man lam yamtadihi lam yattadih ismuhu fi matni awil isnad. Al-mubham adalah seseorang yang tidak jelas namanya siapa. Baik itu terdapat di dalam matan atau terdapat dalam sanad. Minarwa, dari rawi-rawi. Au mimman lahum ila qatun birriwayah, atau ya orang yang memiliki keterkaitan dengan riwayat. Dia bukan perawinya, tapi apa? Di dalam matan disebutkan. Ya, misalnya ada orang datang kepada Nabi kemudian bertanya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Apa Nabi SAW mengatakan la ilaha illallah, ya Rasulullah, man haqqun nas bi husni sahabati. Datang seorang laki-laki datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik. Enggak tahu siapa orang yang bertanya ini, ya. Jadi dia bukan berada dalam sanad, tidak berada dalam sanad, tapi dia berada dalam matannya. Ya, ini namanya mubham. Ya, atau dalam rawi, terdapat dalam sanad. Misalnya ada seseorang, ulama mengatakan haddatsani thiqah. Ya, telah mengkhabarkan atau menceritakan kepada kami seorang rawi yang thiqah, enggak disebutkan siapa namanya. Nah, ini juga mubham. Ya, mubham. Kalau dia ada pada sanad dan tidak diketahui siapa dia, bahwa hadisnya dhaif. Kenapa? Karena kita enggak bisa menilai siapa si mubham ini. Siapa yang enggak disebutin namanya ini, entah dia rawi yang thiqah atau tidak. Karena bisa jadi menurut seorang ulama dia thiqah, tapi ternyata setelah diteliti dia bukan rawi yang thiqah. Baik, sekarang amsilatun, contoh. Ya, mubhamul matni. Ya. Mubhamul matni, contoh mubham di dalam matan. Hadithu Ibni Abbasin anna rajulan qala ya Rasulullah al-hajju kull 'am. Ya, dari hadisnya Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki, dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah haji itu wajib dilaksanakan setiap tahunnya? Fahuna ubhima, ya, atau ubham ar-rajulu. Ya, maka di sini dimubhamkan seorang laki-laki, anna rajulan, datang seorang laki-laki. Lakinnahu urifa bi riwayatin ukhra wa huwa aqra wa huwa al-aqra bin Habis. Namun ketahuan dari riwayat yang lain bahwa sosok laki-laki ini adalah al-aqra bin Habis. Jadi dalam riwayat di atas kelihatan, ya, atau tidak tampak siapa dia. Anna rajulan, disebutkan ada seorang laki-laki. Bas, Nggak disebutkan siapa namanya. Maka ini adalah riwayat yang mubham. Dan terkadang riwayat yang mubham ini menjadi jelas ketika kita menggabungkannya dengan riwayat yang lain. Ketahuan dari riwayat yang lain. Dari riwayat yang lain ketahuan bahwa dia adalah ya Al-Aqra' bin Habis. Contoh mubham pada sanad. Qala mubhamus sanad hadithu Rafi' bin Khadij an ammihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam an nahi anil mukhabarah. Ya, hadis yang mubham sanadnya, yang terdapat mubham pada sanadnya adalah hadis Rafi' bin Khadij dari paman beliau, ya, tentang larangan al-mukhabarah. Al-mukhabarah ini adalah sistem bagi hasil dalam pertanian. Ya, ada dua jenis ya sistem bagi hasil dalam pertanian. Yang pertama muzaroah. Ya, muzaroah itu bagi hasil. Ada orang yang punya lahan, kemudian dia bagi hasil dengan orang lain. Orang lain yang mengerjakannya, imbalannya adalah bagi hasil dari hasil pertanian tersebut. Tapi biaya pengerjaannya itu ditanggung oleh si pemilik tanah. Ya, jadi dia yang nanggung, pemilik tanah yang nanggung biaya pengerjaan. Ya, pupuknya, alat-alatnya, segala macam itu ditanggung oleh pemilik tanah. Ini muzaraah, boleh. Yang dilarang oleh Nabi SAW adalah mukhabarah. Ya, mahiyal mukhabarah, yang ini sama, ya, dia bagi hasil juga, cuma biaya pengerjaan itu ditanggung sama yang mengerjakan lahan. Ya, ini al-mukhabarah. Tapi fokus kita bukan di situ, itu masalah fikih. Fahuna, ya, ubhama, ya Ammu Rafi' bin Khadij. Di sini ya dimubhamkan pamannya Rafi' bin Khadij. Ma'a anna riwayata anhu. Ya, padahal riwayatnya berasal dari dia. Enggak disebutkan siapa pamannya. Maka perlu diteliti siapa pamannya. Ya. Ternyata pamannya adalah siapa? Kata beliau lakin urifa min riwayatin ukhra anna ismahu Zuhair bin Rafi'. Ya, dari riwayat yang lain diketahui bahwa dalam syaratnya ini pamannya si Khadij Rafi' bin Khadij namanya adalah Zuhair bin Rafi'. Zuhair bin Rafi'. Ini mubham dalam sanad. Ya. Kalau contoh yang pertama tadi mubham dalam matan. Kalau mubham dalam sanad, walaupun kita pada akhirnya tidak mengetahui siapa namanya itu, ya ini tidak memudorotkan ya. Tidak memudorotkan. Kalau mubhamnya itu terdapat pada matan, walaupun kita enggak bisa mengungkap siapa si fulan tadi, siapa yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, maka ini tidak memudorotkan. Ya. Datang seorang badui, siapa nama badui yang kencing di masjid, tahu enggak antum? Hah? Ada badui kencing di masjid, kemudian para sahabat ingin mencegahnya, Nabi menahan, biarkan dia sampai selesai. Kemudian baru disiram, baru dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama baduinya? Ya. Kalau kita enggak tahu memudaratkan enggak? Enggak memudaratkan. Ya. Tahu antum pengen ngasih nama anak antum dengan nama badui yang kencing di masjid? Ya, kan tidak memudaratkan. Nah, berbeda dengan mubham pada sanad. Kalau mubhamnya terdapat pada sanad, ya kita enggak bisa ngecek siapa rawinya. Ya, bagaimana biografinya? Ya, bagaimana penilaian para ulama terhadap rawi tersebut? Ya, sekedar mengucapkan ya qala akhbarani thiqah. Ya. Seorang rawi yang thiqah telah mengkhabarkan kepadaku, ini enggak cukup, ya, karena jarh ta'dil itu harus dilihat dari beberapa orang, ya. Jangan kemudian dari satu orang saja sih kok kemudian selesai. Tidak. Baik, ini pembahasan yang berkenaan dengan mubham. Baik, masih ada waktu banyak, kita lanjutkan sekarang ke pembahasan selanjutnya. Ya. Qala wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzaka alladzi qad nazala. Ya. Dan setiap yang sedikit rawinya maka dia disebut sebagai sanad yang ali. Sanad yang ali. Wadidduhu dzaka alladzi qad nazala, dan lawannya adalah yang disebut dengan sanad nazil. Ya, sanad nazil. Nah, di sini beliau ingin berbicara tentang sanad. Sanad itu ya, kalau ada dua sanad dibandingkan, ya, satu riwayat ya, satu riwayat kan terkadang sampai kepada seorang ulama hadis dengan dua sanad. Maka apabila ya, ini hadisnya sama, cuma jalannya berbeda. Maka apabila ada perbedaan jumlah rawi antara ulama tersebut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang satu lebih banyak, yang satu lebih sedikit, maka yang lebih sedikit itu disebut sanad Ali. Sanad Ali. Yang lebih banyak rawinya disebut sebagai sanad nazil. Ya. Baik, kita baca dulu penjelasan beliau. Nanti saya kasih contoh, jangan khawatir. Qala hadithun hadithu alil isnad. Hadis yang sanadnya Ali. Apa maksud dari hadis yang sanadnya Ali? Walladzi qala adadu ruwatihi binisbati ila sanadin akhar yaridu bihi dzalikal hadis bi adadin akthar. Ya, hadis dengan sanad yang Ali yaitu hadis yang sedikit jumlah rawinya apabila dibandingkan dengan sanad yang lain, ya, yang mendatangkan hadis tersebut dengan rawi yang lebih banyak jumlahnya. Intinya ya, ini harus ada pembanding, harus ada pembanding, harus ada minimal dua yang dibandingkan. Nah, nanti yang jumlah rawinya sedikit, ini namanya sanad Ali. Yang rawinya lebih banyak, ini namanya sanad nazil. Ya. Fayaqrubu rijaluhu rijalu sanadi minar Rasul sallallahu alaihi wasallam au min imamin min aimmatil hadis au ghairihi. Maka sanad Ali tadi ya, rawi-rawinya dekat sanadnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semakin bagus. Atau semakin dekat dengan imam-imam yang meriwayatkan hadis. Contohnya misalnya di zaman kita sekarang. Ya. Ada ya, sampai sekarang ada ya sebagian ulama yang memiliki sanad sampai Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Misalnya ada dua syekh. Ya, yang satu syekhnya di Mekkah, yang satu syekhnya di India. Misalnya, satunya di Mekkah, satunya di India. Syekh yang di Mekkah ya, antara beliau dengan Al-Imam Al-Bukhari ada sekitar 25 orang rawi. Misalnya ini ya, 25 orang rawi. Kemudian Syekh yang di India, ternyata antara dia dengan Imam Bukhari ya, ada sekitar 20. Maka yang di India ini memiliki sanad yang Ali apabila dibandingkan dengan Syekh yang ada di Makkah. Ini contoh saja ya. Jadi sanad yang Ali dan Nazil ini bisa terkait dengan jarak antara sang rawi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau jarak sang rawi dengan para imam. Seperti tadi ya, yang di Makkah 25 orang antara dia dengan Al-Bukhari, yang di India ya 20 orang antara dia dengan Al-Imam Bukhari. Yang di Makkah tadi 25. Maka yang di India ini lebih Ali, sanadnya Ali. Adapun yang di Makkah sanadnya nazil. Ya. Qala hadithu nazilil isnad huwa aksu ma dzakarna anil hadith alil isnad. Adapun hadis yang nazil isnadnya, maka dia merupakan lawan dari apa yang kita sebutkan pada definisi hadis yang ali sanadnya. Baik, ini dengan contoh insyaallah jelas. Nah, dalam Sahih Muslim ada satu riwayat. Ya, riwayat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kendaraannya, ya, kemanapun kendaraannya itu menghadap. Jadi beliau sholat di atas ontanya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat sunnah di atas, nggak ada di situ ya. Ini saya ambil dari kitab yang lain. antum bisa lihat nanti ya di Facebook atau nanti saya sampaikan. Jadi dalam Sahih Muslim ada riwayat tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di atas kendaraannya, di atas ontanya, kemudian beliau membiarkan onta tersebut menghadap kemanapun yang diinginkan. Artinya nggak selalu menghadap kiblat. Sholat sunnah ya. Nah, Imam Muslim ya di dalam sahihnya ya beliau memiliki beberapa riwayat, beberapa jalur tentang riwayat ini. Beliau memiliki beberapa jalur periwayatan ya tentang hadis ini. Yang pertama ya, beliau mengatakan haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Abdillah bin Dinar an Ibni Umar annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsuma tawajjahat bihi. Kata Imam Muslim menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, catat. Yang pertama Yahya bin Yahya. Qala qara'tu ala Malik. Beliau mengatakan, aku membacakan hadis kepada Imam Malik. Jadi beliau mendapatkan hadisnya secara qiraah. Catat, yang kedua, Malik. An Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar. Yang ketiga, Abdullah bin Dinar. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar. Ya, baru Ibnu Umar menceritakan tentang Rasulullah. Ya, baina Muslim wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kam arba'. Ya, ada empat. Yahya bin Yahya, Malik, kemudian Abdullah bin Dinar, kemudian Abdullah bin Umar. Antara Imam Muslim dengan Rasulullah ada empat rawi. Kemudian dalam sanad yang lain, ya, beliau punya sanad yang lain juga. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair. Ya. Catat yang pertama Muhammad bin Abdullah bin Numair. Qala haddatsana Abi. Beliau mengatakan ya memberikan hadis kepadaku bapakku. Berarti Abdullah bin Numair. Yang kedua Abdullah bin Numair. Qala haddatsana Ubaidullah. Yang ketiga Ubaidullah. Qala An-Nafi'. Kemudian yang keempat An-Nafi'. Dari Nafi' An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Berarti ada berapa? Ada lima. Ya, ada lima. Hadisnya sama. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ya subhatahu haitsuma tawajjahat bihi naqatuhu. Ya, hadisnya sama. Hanya saja di sanad yang kedua ini ada lima orang rawi yang memperantarai antara Imam Muslim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang pertama itu namanya sanadnya Ali. Ya, lebih tinggi. Kenapa? Karena jarak antara Imam Muslim dengan Nabi cuma empat. Adapun ya sanadnya yang kedua, ya, ini namanya sanad nazil. Kalau dibandingkan dengan sanad yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama itu 4 orang perantaranya, yang kedua ini 5 orang. Soal sekarang, soal. Misalnya ada riwayat yang antara Imam Muslim dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang sama, ya. Itu 6 orang. Maka sanad yang kedua, ya, kalau dibandingkan dengan sanad yang ketiga, dia menjadi sanad yang ali. Jadi relatif dia, bukan satu hal yang mutlak, satu hal yang konsisten, tidak. Ya, kalau dia ali, ya dia bisa jadi ali, tapi kalau dibandingkan dengan riwayat yang lebih tinggi, berubah dia jadi nazil. Ya, bisa jadi dia nazil, tapi kalau dibandingkan dengan riwayat yang lebih banyak lagi jumlah rawinya, maka dia menjadi ali. Sifatnya relatif. Nah, ini dia contoh sanad ali dan nazil. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan ya, selesai ya dari nazil dan ali. Sekarang masuk ke dalam pembahasan hadis mauquf. Qala wa ma adhaftahu ila al-ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Apa yang engkau sandarkan kepada para sahabat, baik itu berupa ucapan dan perbuatan, maka disebut sebagai hadis mauquf sebagaimana yang telah diketahui. Ya. Sebagaimana yang disebut yang telah diketahui oleh para ulama. Nah, ini sekarang kita berbicara tentang hadis mauquf. Jadi kalau hadis itu dilihat dari sisi kepada siapa dia disandarkan, dia terbagi menjadi empat. Barakallahu fikum. Ya, hadis kalau menurut kepada siapa dia disandarkan, ini terbagi menjadi empat. Yang pertama, hadis qudsi. Yang pertama, hadis qudsi. Ya, kapan sebuah hadis disebut sebagai hadis qudsi? Kalau dia disandarkan kepada Allah. Ya, ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman atas diriku dan aku jadikan dia ya haram ya antara kalian, maka janganlah kalian saling menzolimi. Ya, ini hadis qudsi. Kalau dia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi. Kemudian kalau dia disandarkan kepada Rasulullah, maka dia disebut sebagai hadis marfu'. Hadis marfu'. Kita nggak bicara tentang sahih atau tidaknya ya. Kita hanya berbicara tentang kepada siapa hadis tersebut disandarkan. Karena hadis qudsi ada yang dhaif. Hadis marfu' juga ada yang dhaif. Kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut sebagai hadis qudsi. Kalau dia disandarkan kepada Nabi, disebut sebagai hadis marfu'. Kalau dia disandarkan kepada para sahabat, namanya mauquf. Nah, ini yang sedang kita bahas. Ini yang ketiga, kalau dia disandarkan kepada sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, ya, waridwanullah alaihim ajmain, ya, dia disebut sebagai hadis mauquf. Kemudian yang keempat, dia disebut maqtu bila disandarkan kepada tabi'i atau yang selainnya. Nah, ini sudah kita bahas ya. Maqtu kalau disandarkan kepada tabi'i dan yang setelahnya. Jadi qudsi kalau disandarkan kepada Allah, marfu kalau disandarkan kepada Rasulullah, mauquf kalau disandarkan kepada sahabat, maqtu kalau disandarkan kepada tabi'i. Baik. Qala as-sahabi, kemudian beliau jelaskan. Ya, kita kembali kepada matannya. As-sahabi kata beliau, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Barang siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman kepada beliau dan meninggal di atas keislamannya. Ini definisi sahabi. Sebagian ulama menambahkan walau takhallalat ar-riddah. Ya, alal asoh. Menurut pendapat yang lebih kuat, walaupun dia diseling-selingi dengan kemurtadan. Ya, jadi misalnya dia pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, kemudian dia murtad. Lalu dia masuk Islam lagi. Ya, ini sahabat atau tidak? Sebagian ulama mengatakan bahwa hilang kesahabat apa persahabatannya. Bagian lagi mengatakan bahwa tetap dia dianggap sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang lebih lebih kuat. Jadi definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi. Kenapa disebut bertemu? Kenapa tidak disebut orang siapa yang melihat Nabi? Ya, karena ada di antara para sahabat yang buta, seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum buta. Kalau disebut man ro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak masuk beliau sebagai sahabat karena beliau buta. Maka lafadznya lebih umum, man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam walau takhallalat ar-riddah. Walau takhallalat hu ar-riddah, walaupun dia diseling-selingi dengan kemurtadan. Qala al-mauquf huwa ma warada 'anis sahabah. Al-mauquf adalah apa yang warid dari para sahabat ridwanullah alaihim, semoga Allah meridhoi mereka. Min aqwalihim wa af'alihim wa taqriratihim. Ya, baik itu berupa ucapan-ucapan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, dan ya, sikap diamnya mereka, pembenaran mereka terhadap satu peristiwa. Takrirat artinya diamnya mereka, tidak mengingkari. Ya. Tidak mengingkari apa yang terjadi di hadapan mereka. Fayuqafu alaihim wala yatajawazu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala yatajawazu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat tersebut berhenti kepada mereka. Nah, ini kenapa dia disebut sebagai mauquf. Mauquf itu artinya berhenti, ngandek. Ya, berhenti kepada para sahabat, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala amthilatun, sekarang contohnya. Baik. Al-mauquf al-qawli, mauquf yang berupa ucapan. Qala Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu, hadithun nas bima ya'rifun. Aturiduna an yukadzaba Allah wa rasuluh. Ya. Ali bin Abi Talib mengatakan, berbicaralah di hadapan manusia dengan apa yang bisa dijangkau oleh akal-akal mereka. Ya, berbicaralah di hadapan manusia dengan apa yang bisa dijangkau dengan akal-akal mereka. Bima ya'rifun, yang mereka kenali, artinya yang bisa dijangkau oleh pemikiran mereka. Makanya kalau dakwah ke tengah-tengah masyarakat, ini gunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami. Ya, jangan dengan bahasa-bahasa yang jelimet. Merupakan sebuah kekeliruan kalau kita berdakwah ya di tengah-tengah manusia yang mungkin pemahamannya itu terbatas, kemudian kita menggunakan istilah-istilah yang jelimet ya, yang simple, yang bisa dipahami. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah kalian menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, bukan karena mereka menolak kebenaran, tapi karena ya, yang disampaikan itu tidak dapat mereka pahami. Ini mauquf qauli. Baik. Kemudian contoh al-mauquf al-fi'li. Oh ya, tadi saya lupa di sini ada catatan yang walau takhallalat hu ar-riddah, walaupun diseling-selingi riddah, diseling-selingi dengan kemurtadan, itu contohnya Al-Ash'ad bin Qais. Al-Ash'ad bin Qais ini dia murtad, namun di masa Abu Bakar ya dia kembali masuk Islam. Nah, maka di sini letak khilafnya di kalangan para ulama, apakah dia tetap dianggap sebagai seorang sahabi atau tidak, Al-Ash'ad bin Qais. Ya, namun pendapat yang lebih kuat insya Allah ya, bahwa Al-Ash'ad bin Qais ini termasuk sahabi, walaupun dia sempat murtad. Sepertinya Imam Ahmad juga punya ininya ya, punya musnadnya Al-Ash'ad bin Qais. Wallahualam. Baik, kembali ke tadi, mauquf qawli, ucapan Ali. Hadithun nas bima ya'rifun aturiduna an yukadzaballahu wa rasuluh. Qala athani al-mawquf al-fi'li. Yang kedua, mawquf fi'li. Mawquf yang berupa perbuatan. Ma qalahu. Ma qalahu al-imam al-Bukhari. Wa amma ibnu Abbas wa huwa mutayammimun. Ibnu Abbas menjadi imam dalam keadaan beliau bertayamum. Artinya tidak dalam keadaan beliau bersuci dengan wudu, tapi bersucinya dengan tayamum. Ya. Jadi tidak dipersyaratkan imam itu harus dalam keadaan berwudu. Kalau memang kondisinya memaksa dia hanya untuk bertayamum, maka sah dia sebagai imam. Baik, ini mauquf al-fi'li, perbuatannya Ibnu Abbas. Beliau sholat, mengimami sholat, ya, dalam keadaan sucinya itu dengan tayamum, bukan dengan wudu. Baik, asalis yang ketiga, al-mauquf at-taqriri. Mauquf takriri yang berupa persetujuan, ya, atau bisa kita bahasakan, ya, tidak mengingkari. Jadi para sahabat tidak mengingkari. Kaqauli tabi'i, seperti ucapannya tabi'i, ya, fa'altu kada bihadrati sahabi walam yunkir alayya. Ya, aku melakukan hal yang demikian di hadapan seorang sahabat. Aku melakukan hal yang demikian di hadapan seorang sahabat, walam yunkir alaya, dan dia tidak mengingkari diriku. Dan dia tidak mengingkari diriku. Ini al-mauquf at-taqriri. Kemudian beliau tutup pembahasan tentang mauquf. Ya, di sini beliau berikan faedah yang sangat bermanfaat. Qala faedatun idza qala as-sahabi minas sunnati kada wa kada. Ya. Au qala kunna ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naf'alu kada wa kada. Au an yaqula qawlan la majala lil ijtihad lil ijtihad asy-syakhsi fihi, fa hada la ya'khudhu hukm al-mauquf wa innama yusamma al-marfu' hukman. Baik. Apabila ada seorang sahabat yang mengatakan, ya, termasuk dari sunnah demikian dan demikian. Ya, ada seorang sahabat mengatakan termasuk dari sunnah demikian dan demikian. Ya. Atau dia mengatakan kunna ala ahdi Rasulillah naf'alu kada wa kada. Kami di masa Rasulullah melakukan demikian dan demikian. Atau dia mengatakan sebuah ucapan yang bukan tempatnya ijtihad pribadi, seperti hal-hal yang gaib, tentang hari kiamat, tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini bukan tempatnya ijtihad. Ada sahabat, dia enggak menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan hal yang demikian, tapi ya, dia mengatakan sesuatu yang bukan produk-produk ijtihad, bukan produknya ijtihad. Ya. Fahada la ya'khudh hukmal mauquf, maka yang demikian ini tidaklah mengambil hukum mauquf, tidaklah dianggap sebagai hadis yang mauquf. Wa innama yusammal marfu hukman, hanya saja ini disebut sebagai marfu hukman. Secara hukum dia marfu. Dan ini banyak antum dapatkan dalam permasalahan akidah. Dalam permasalahan akidah. Ya, ada asarnya Abdullah bin Abbas misalnya, ya, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun itu diucapkan oleh seorang sahabat, tapi karena yang diutarakan itu bukan tempatnya ijtihad, maka dia teranggap marfu. Tapi ada syarat-syaratnya juga, ya. Dia tidak dikenal mengambil riwayat dari ahlul kitab. Ya, kalau dia mengambil riwayat dari ahlul kitab, ada kemungkinan yang dia sampaikan adalah Israiliyat. Ya. Jadi dia tidak dikenal mengambil riwayat dari Israiliyat. Baik. Qala ay bi musabati fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi min haitsul hujjiyah. Ya, kalau disebut sebagai marfu hukman, maka dia berada pada derajat yang sama dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapannya dari sisi hujjah. Artinya dia dianggap sama dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, walaupun itu ucapannya sahabat, tapi kalau dia mengatakan, ya, minas sunnah, atau dulu kami di masa Nabi SAW melakukan demikian dan demikian, atau dia mengucapkan sesuatu yang bukan tempatnya ijtihad, maka hukumnya marfu, sama dengan ucapan Nabi SAW. Qala, ya, وَمَا أَضَفْتَهُ إِلَى أَصْحَابِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ فَهُوَ مَوْقُوفٌ زُكِّنْ زُكِّنْ بِضَمِّ الزَّاي وَكَسْرِ الْكَافِ أَيْ عُلِمَ وَعُرِفَ وَفُهِمَ زُكِّنْ artinya diketahui, dikenali, dan dipahami. Taib. Alhamdulillah kita selesai ya dari pembahasan beberapa pembahasan yakni mu'an'an, kemudian mubham, dan apa yang terakhir? Oh, kemudian sanad ali dan sanad-sanad ali dan sanad nazil, dan yang terakhir mauquf telah kita selesaikan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada pembahasan hadis mursal dan juga gharib dan seterusnya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik.